Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama wajar karena lagi saum kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa da'um lil dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumid din, masyaallah kan, wa man lam yashan lam yakun wala hawla wala quwwata illa billah ilaihi nasib. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nasihi. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa qala idan fi ayatin ukhra yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Barakallahu lazim sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dhaikam nasyidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa hadir dalam kajian siang hari di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan Syahrul Mujahadah, bulan kita meningkatkan kualitas jihad kita di bulan ini. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-6 Ramadan 1440 Hijriah. Maka itu saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan antum sekalian, dengan para hadirin, para pejuang ya mujahid mujahidah Indonesia akhir zaman. Betul? Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Ustaz Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang telah mewariskan kepada risalah Islam, mewariskan kepada kita risalah Islam, yang dengan risalah ini kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana kawan, mana lawan. Ya. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena apapun yang kita butuhkan untuk menghadapi fitnah akhir zaman ini sudah lengkap, sudah cukup, tinggal kesungguhan kita dan kesiapan kita untuk berjuang dengan syariat Islam ini. Baik, yang saya hormati DKI Masjid Trans Surabaya Bandung yang dirahmati Allah, yang saya hormati panitia event organizer dalam hal ini Muslimah Berkah, dan juga yang saya hormati para pengurus dari Majelis Taklim Sadida dan Sof Muslimah, Umi Nanit dan kawan-kawan, ya. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan serta saya muliakan semuanya ini yang hadir di sini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya masih gini kan? Nah, coba saya tes nih lagi saum nih, lagi saum. Yang kalau pelan berarti betul lagi saum. Oh, berarti Ustaz kalau keras enggak saum, enggak. Itu saumnya beneran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, yang ini saum beneran ini. Baik, tema kita kali ini adalah saat Islam dihina. Ya. Merupakan sebuah sunatullah bahwa setiap kebenaran diperjuangkan selalu ada resistensi, selalu ada tantangan, selalu ada kendala. Tidak pernah ada dalam sejarah Islam diperjuangkan lurus-lurus saja. Ya. Kenapa? Karena ketika Islam diperjuangkan, ada yang kebakaran jenggot. Itu pun kalau mereka berjenggot. Ada yang kebakaran jenggot. Dan yang paling kebakaran jenggot adalah iblis la'anatullah alaih. Yang kedua dajjal. Yang ketiga adalah mereka yang menjadi agen-agen dan pasukan inti dari iblis dan dajjal. Mereka tidak akan pernah ridho jika umat manusia hidup dalam sistem Islam. Jika umat manusia hidup menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka tadi ayatnya sudah kita bacakan ya sama-sama, sudah kita simak sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak akan pernah berhenti, atau dalam ayat yang walang tardu angkal Yahudi wal Nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani kepada engkau Muhammad jika engkau hidup dalam keadaan Islam. Hatta tatabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti milah mereka. Oh ya. Kemudian juga mereka mewujudkan ketidakridoannya itu dalam bentuk dengki mereka itu dengan makar yang mereka ciptakan sebagai bentuk perang mereka kepada Islam, dan itu tidak akan pernah berhenti juga. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian Hai umat Islam, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai mereka mampu murtadkan kalian dari agama Islam. Itu pun jika mereka mampu. Tapi demi Allah, sampai kapanpun mereka tidak akan bisa memurtadkan kaum muslimin yang sesungguhnya, dan mereka tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya Islam. Betul? Karena cahaya Islam ini ibarat matahari. Apapun propaganda mereka yang mematikan kemurnian Islam dan cahayanya, itu seperti orang-orang yang bersatu seperti para kecebong yang berkumpul seluruhnya di bawah pimpinan mbah-mbah mereka, berkumpul di pagi hari yang matahari terbit untuk memadamkan cahaya matahari. Andai kan mereka berkumpul semua di pagi hari, ketika matahari terbit mereka mengatakan, ayo kita tiup sama-sama, ditiup dengan mulut mereka. Bisakah mereka memadamkan cahaya matahari? Tidak bisa. Begitulah upaya mereka, apapun propaganda mereka dalam memadamkan cahaya Islam, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena Islam tersemat tidak mati. Hidup, maka di saat itu juga hidup. Betul? Baik, yang mati Allah. Tadi ayatnya sudah dibacakan di dalam mukadimah oleh yang siapa tadi membaca Quran ya? Surat At-Taubah ayat 64 sampai 65. Ayat 66. Nah, di dalam ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'am. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, kenapa kalian menghina Islam? Kenapa kalian memperolok-olokkan syariat? Kenapa kalian memperolok-olok Rasulullah dan kemuliaannya? Apa kata mereka? Tentulah mereka akan menjawab, "Inna kunna nahudu wa nal'am." Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Ya. Maka apa perintah Allah kepada Rasulullah? Qul abillahi wa bi ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mempermainkan? Kalian berolok-olok? Ya, masih ingat? Teman sekalian, akan selalu ada upaya mereka memperolok-olokkan. Lewat siapapun yang menjadi agen mereka. Salah satunya, tokoh komedian kemarin kan? Walaupun dia sudah minta maaf, itu hanya merupakan satu dari sekian banyak trik propaganda yang sudah mereka siapkan. Mereka tidak akan pernah berhenti, kata Allah kan. Wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak akan pernah berhenti. Akan ada nanti upaya-upaya untuk membuat kita makin marah. Kenapa? Karena iblis senang. Iblis senang kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan. Dan itu yang iblis inginkan. Apalagi hanya tersisa 5 tahun lagi ya. Singkat bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Nah, marah para konspirators ini, para propagandis ini, maka akan terus mengupayakan bagaimana mereka menampakkan kebenciannya kepada Islam dengan cara menghina Islam. Maka sikap kita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ini sikap kita. Katakan kepada mereka, la ta'tadiru, jangan kalian meminta maaf. Tidak perlu kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir. Telah nyata bagi kita kekafiran mereka, ya. Innafu an ta'ifatin minkum. Ya. Andaikan kami memaafkan segolongan di antara kalian, nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ibarakallahu rahmakumullah. Penghinaan kepada Islam itu bukan hanya di zaman kita. Sejak zaman Rasulullah juga sudah ada. Pernah saya sampaikan tentang kasus Abu Sarah. Pernah mendengar? Masih lupa apa sudah ingat kasus Abu Sarah? Ya. Abu Sarah ini adalah seorang juru tulis Al-Quran. Saking cerdasnya, saking pinternya, Rasulullah percaya sama dia. Maka dia diperintahkan untuk menuliskan ayat Quran. Namun tidak diketahui oleh Rasulullah, tanpa sepengetahuan Rasulullah, dia murtad diam-diam. Ya. Sesekali dia berada bersama Rasulullah, tapi suatu saat ketika dia ingin membuat makar, kebenciannya sedang memuncak, dia pergi ke Mekah bergabung dengan kafir Quraisy, bergabung dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Ya, ada satu perbuatan yang dia lakukan. Apa itu? Dia merubah ayat Quran, surat An-Nisa kalau tidak salah. Ketika itu ayat itu diturunkan pada Rasulullah, kemudian Rasulullah memanggil Abu Sarah, "Ta'ali ya Abu Sarah, qad unzilat alayya suratun anifan." Baru saja telah diturunkan satu surat, satu ayat kepadaku. Tolong tuliskan. Dan dituliskan ayat tadi oleh Abu Sarah. Nah, ujungnya kata Rasulullah, Rasul membacakan ayat tadi, "Innallaha azizun hakim." Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, sama si Abu Sarah diganti. Innallaha azizun alim. Kalimat hakim, sifat Allah al-hakimun diganti dengan alimun. Alimun tetap memang sifat Allah, tapi dia merubah konteks ayat tadi tanpa sepengetahuan Rasulullah. Selesai begitu, maka dia pun pergi kembali ke setan-setan dia. Yarji'un ila syayatinihim wa idza khalau ila syayatinihim. Dan ketika dia pergi kembali kepada setan-setannya, dia bilang sama Abu Lahab dan kawan-kawannya. Di antara mereka juga ada Abu Jamban Al-Bollywoodi, ya, ada di antara mereka. Kok saya mengatakan ini ya, ini lagi bulan Ramadan. Astagfirullah, enggak apa-apa ya kan menjelaskan orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi penasaran? Dia mengatakan, Muhammad, katanya dia dilindungi Allah. Katanya Allah meliputi segala sesuatu dan akan memberitahukan itu pada Rasulullah. Katanya Jibril mengawasi. Tapi buktinya, tadi turun ayat surat An-Nisa. Yang ujungnya saya rubah. Harusnya innallaha azizun hakim, saya ganti jadi innallaha azizun alim. Muhammad tidak tahu itu. Ah, benar kamu rubah? Iya, aku rubah. Hakimun jadi alimun. Jadi ayatnya salah. Oh, Muhammad tidak tahu. Ah, hebat kamu bro. Nih, hadiah buat kamu. Sorak-sorai dia. Dia kira Allah lupa. Dia kira Allah lengah terhadap apa yang dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Allah beritakan langsung apa yang dilakukan oleh Abu Sarah. Apa kata Rasulullah SAW? Dia mempermainkan Rasulullah. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Jika kita nanti berhasil kembali menguasai Mekah, dia termasuk yang akan kita penggal lehernya. Hukuman bagi para penghina Islam. Penggal. Tidak pernah berubah. Sampai Rasulullah wafat. Jadi gak perlu minta maaf. Gak perlu datang ke MUI. Itu hanya mencari perlindungan. Oke, kalian bisa berlindung kepada ketua kepada MUI yang ketuanya jadi cawapres, betul? Gak salah kan? Ya, dan itu sudah tahu di kubu mana? Ya di kubu mereka juga. Ya. Tidak perlu datang ke sana dan gak perlu minta maaf. Bagi kami makin jelas. Kalau kamu kafir, kad kafartum bada imanikum, katakan itu. Dan hukumannya cuma satu. Hukuman. Maka ketika datang ke Mekah, Fathu Mekah terjadi. Rasulullah memasuki Mekah dengan damai luar biasa. Satu revolusi tanpa tetesan darah, revolusi tanpa dendam. Rahmatan lil alamin. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Man dakhala al-Ka'bata fa huwa aminun, wa man dakhala Masjid al-Haram fa huwa aminun, wa man dakhala Baita Abi Sufyan fa huwa aminun." Siapa yang masuk Ka'bah aman dia, siapa yang masuk Masjidil Haram, siapapun dia aman dia. Dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman dia. Kenapa Rasulullah menyebutkan Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan saat itu takut luar biasa. Ketika melihat umat Islam yang jumlahnya sudah 10.000 orang, masuk dari seluruh penjuru dunia. Beginilah trik musuh-musuh Islam. Ketika Islam kuat, mereka menghina Islam, memancing kemarahan kita. Karena ketika kita marah, tanpa alasan yang benar di mata Allah dan Rasul, hilang izzah kita dan hilang pertolongan Allah dan Rasulnya. Itu yang mereka inginkan, strategi. Tadi sudah disampaikan, jangan marah. Kalaupun marah sesuai dengan bagaimana marahnya Rasulullah, ya. Betul? Ya. Nah, ketika Rasulullah masuk, artinya para sahabat memandang, ini Fathul Makkah itu aman, damai, tidak ada dendam. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini ada 9 orang yang Anda vonis hukuman mati sebelum kita hijrah ke Fathul Makkah ini. Apakah mereka tetap dihukum mati? Oh iya, tetap mereka dihukum mati, itu kan. Walaupun waktu itu damai, Fathul Makkah sudah diraih oleh kaum muslimin dan Rasulullah menyatakan ini damai tanpa tetesan darah, tapi para penghina Islam itu tetap hukuman mati berlaku bagi mereka. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah, terlampau banyak ya kalau kita ceritakan para penghina Islam. Tadi sudah dibahas, dulu-dulu banyak ada kaum liberal ya, ada Ulil Absar Abdallah, kemudian juga ada Komarudin Hidayah, banyaklah. Itu tokoh-tokoh jil yang masang trennya di Amerika. Sengaja, ini adalah trik mereka untuk menghancurkan Islam. Islam yang besar ini tidak mungkin mereka tumbangkan, hanya dengan mata kapak saja. Maka mereka ambil ranting dari pohon yang akan mereka tumbangkan, masukkan ke mata kapak mereka, pukulkan kepada pohon tadi, tumbang pohon tadi. Jadi cara mereka menghancurkan Islam adalah mengambil orang-orang munafik dari kaum muslimin itu sendiri, lalu dicuci otaknya, lalu masukkan lagi. Begitulah cara mereka menghancurkan Islam. Maka dengan leluasa mereka bisa menghina dan menghujat Islam. Sebagai contoh nih, ini pernah viral, ada seorang wanita iblis nih. Dalam akunnya dia mengatakan seperti ini. Mohon maaf, kita katakan itu saja. Karena begitu perilakunya adalah, tidak ada yang dia berani melakukan ini kecuali iblis. Betul? Ya, hanya terjadi di zaman ini. Dia mengatakan seperti ini. Baru gagal 5 tahun kalian sudah minta ganti. Islam sudah gagal 1440 tahun kalian masih aja memeluk Islam. Ya. Artinya mengatakan Allah gagal menjaga Islam sebagai agamanya. Menjaga Islam eksis di muka bumi. Masya Allah. Ini perkataan siapa? Perkataan setan kan kalau yang kayak gini. Nah, hanya setan bersembunyi di balik sosok wanita yang satu ini. Kalau Allah turun ke dunia, insya Allah gue, oh, maka insya Allah segala. Gue bersedia ngajarin dia sains dasar. Bayangkan. Betapa lantangnya dia kepada Allah. Iblis aja gak pernah selantang ini kepada Allah. Lalu wanita ini. Karena dia yang firmankan dalam Al-Quran itu salah semua. Al-Quran yang Allah firmankan itu salah semua. Masya Allah. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi, mereka tidak akan pernah berhenti untuk memunculkan para penghujat, para penghina Islam. Dan ini kononnya dari orang-orang Islam juga yang munafik. Tapi demi Allah, status mereka sudah makin jelas. Bukan hanya munafik, tapi mereka sudah jelas-jelas kafir. Karena batal keislaman mereka. Ya, di antara 10 pembatal keislaman seseorang, istiqadu syariatillah wa istiza'u sunnati rasulillah, memperolok-olokkan syariat Allah dan juga mempermainkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, sebagai contoh nih, pernah dengar sosok yang satu ini kan? Nah, sosok yang ini pernah memperolok-olokkan Islam terkait dengan babi. Fama asbarahum 'alan nar, itu yang kita ucapkan. Betapa sabar mereka meniti jalan menuju neraka. Ya. Maksudnya orang yang seperti ini sudah halal darahnya. Ya. Tadi sudah kufur dan ketika Rasulullah patuh muka yang kayak gini itu ditangkap penggal. Ya. Tapi sayang karena kita belum punya pimpinan sentral, belum punya khalifah, belum punya imam, maka selama itulah kita diinjak-injak tanpa kita bisa menegakkan kehormatan kita. Maka langkah yang terpenting bagi kita agar kehormatan izzah Islam dan kaum muslimin itu tegak kembali, segera kita punya pimpinan sentral. Aih, kuasaan tadi raih dan kemudian tegakkan hukum Islam. Betul? Aih, insyaAllah tidak lama lagi mereka ini akan habis. Betul? Tidak akan lama lagi. Ketika nanti para pemimpin yang sudah kita siapkan ini, mereka memimpin tanpa pimpin, memegang kendali politik bangsa ini. Maka yang kayak gini habis. Betul? Jadi kalau Islam zahir, kalau kita berkuasa, kita sudah tahu siapa yang harus kita cari. Okay. Sudah dicatat siapa yang harus kita cari? Baik. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan mereka. Sekalipun umat Islam tidak berbuat, ketika Islam dihina, umat Islam diam saja, tidak masalah bagi Allah. Allah punya pasukannya kok. Yang mana pasukan Allah ini akan bergerak sebagaimana perintah Allah dan akan sempurna melaksanakan titah perintah Allah. Tidak akan pernah gagal. Tapi sekalipun demikian, Allah tidak langsung mengazab mereka. Ya, tapi Allah peringatkan dulu mereka. Allah utus dulu mereka. Karena Allah tidak zalim sekali lagi. Mamallahu bizulaminil abid. Bagaimana caranya Allah ketika akan menghukum mereka? Allah kasih dulu mereka kesempatan bertobat. Ya, nah ini. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-16. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, asar masih lama? Oke, nanti tolong diingatkan. Oke. Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa idza arada an nuhlika qaryatan, dan jika kami berkehendak untuk menghancurkan satu kampung, satu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, maksudnya para pemimpin-pemimpin mereka yang sakunya penuh dengan uang dari Cina. Celetot lagi. Ya. Amarna mutrafiha, kami utus dulu kami pada para penguasanya, karena kalau para penguasanya, pada para kaum superkayanya, konglomeratnya mereka sudah bertobat, maka dengan mudah mereka kemudian diperintahkan, sampaikan pada umat. Bing-bing pengikutmu, bing-bing bawahanmu, agar mereka pun beriman kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Fafasaku fiha, mereka malah menyalahi perintah Allah. Mereka berbuat fasik dan berbuat onar di dalamnya. Mereka hina Islam, mereka hina syariat Islam, mereka injak-injak kehormatan kaum muslimin dan para ulama mereka tentunya. Maka apa yang terjadi? Fahaqqa 'alaihal qaul, maka telah tetap perkataan kepada mereka. Hancurkan. Padammarna hatadmira, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ya. Jadi Allah utus dulu ulama-ulama yang menyeru mereka, karena sekarang tidak ada rasul, tidak ada nabi, maka yang diutus para ulama kan? Maka ulamanya pun memperingatkan, "Woi, tah kalian kepada Allah." Begini kan? Nah, ini ulama kita, betul? Beliau berteriak nih, langsung datang ke istananya. Ini salah enggak saya mengatakan begini? Enggak kan? Datang kita ke istana. Nah, ini cara yang terbaik dan ini cara yang dilakukan dulu oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sampaikan kepada mereka sebelum aku menyiksa mereka. Kita sampaikan. Ya, kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Dihinakan, makan, difitnah hingga terusir dari negerinya. Para nabi terusir dari kampung halamannya. Sama dengan zaman kita sekarang. Mereka malah leluasa saja, ya, dengan apa yang mereka biarkan terhadap rakyat mereka, menghina dan menginjak-injak syariat Allah, kehormatan Allah dan kaum muslimin. Menyakiti para wali. Nah, apa yang terjadi? Ya, nanti kita lihat para muslimin di akhir tayang, di akhir kajian kita. Malah bertebar, asik menebar propaganda, melakukan kemaksiatan dengan tipuan dan berbagai macam hoaks, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mengerikan sekali ini yang terjadi di tanah air kita. Ya. Mengerikan sekali. Ya. Ini yang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk pembangunan infrastruktur, tapi masuk ke kantong-kantong mereka. Lalu infrastruktur dari mana? Dana haji, itu kemana perginya? Dana BPS, kemana pergi? Allahu Akbar. Dan mereka euforia mendapatkan bantuan dari sesama penentang Allah. Ya. Maka apa yang terjadi? Ketika mereka pulang selesai melakukan itu, ya, tidak sadar, euforia mereka saat itu berakhir menjadi bencana. Betul? Menjadi bencana. Nah, ini ya Allah sampaikan. Bapak sekalian, inilah para tokoh-tokoh itu. Mohon maaf, saya sampaikan saja, kita terbuka untuk membuktikan inilah fakta yang harusnya ditangkap, yang harusnya diadili. Tapi ya tidak bisa, karena mereka pula yang pegang kendali pemerintahan ini dan kendali hukum. Ya. Apa yang terjadi? Allah siksa tuh, Allah hancurkan mereka dengan luar biasa. Kemudian juga kalimat tauhid, kalimat yang tertinggi. Ini pun juga sama, Islam dihinakan. Kalimat tauhid seperti ini, yang menjadi inti dari ajaran para nabi dan rasul, mereka hinakan oleh kaum-kaum yang bodoh, para wa'ul, kata Rasulullah. Para wa'ul, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang agama mereka, lalu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Maka yang seperti ini pun merupakan bentuk kekafiran yang nyata. Jangan salah, para sekalian. Intisarul kafirin wa intisarul musyrikin dikitalil Islam wal muslimin fahuwa kufrun. Menolong dan membantu orang kafir dan orang musyrik dalam memerangi Islam dan kaum muslimin, kafir. Dan sudah tahu, kalau melakukan hal ini, hukumannya apa? Hukumannya, Masya Allah. Ini perbuatan mereka. Ini juga upaya mereka menghinakan Islam. Ya, yeah, itulah para wa'ul yang kemudian dibela oleh sutradara. Ketika mereka terkena atau tertangkap oleh kaum muslimin, maka buru-buru sutradara mereka berkoar-koar. Nah, ini sutradara yang ada di balik layar, Bapak-Ibu. Inilah move-move politik mereka. Dan beginilah cara mereka memerangi Islam di negeri yang mayoritas Islam tapi lemah karena tidak punya pimpinan sentral. Ya, lapor ke polisi, polisi siapa? Ya. Lapor ke pimpinan ormas, langsung pimpinan ormasnya pun berkuar-kuar. Yang kami bakar itu bukan bendera Tauhid, itu bendera HTI. Itu kamuflase saja, itu alibi saja Bapak Ibu ya. Demi mengamankan bendera Tauhid. Ini kuar-kuarnya. Ya, bukan HTI sebetulnya yang dimaksud. Mereka ingin menghinakan Islam. Tapi supaya umat Islam tidak marah, sebut aja HTI. Ini propaganda di cara mereka. Nah sekalian, ini tidak boleh kita biarkan. Karena kalau kita biarkan, maka kita pun akan terhina di mata Allah. Nauzubillah. Kalau kita diam saja ketika Islam dihina, ke Allah murka dan iblis kecewa. Kenapa Allah murka? Kita diam saja ketika kehormatan Islam dihina. Kenapa iblis kecewa? Karena kita masih berada di kelompok Allah, masih di pihak Allah. Ya. Tidak ikut mereka, baik sekalian yang dimaksud Allah. Nah, pada akhirnya kita lapor polisi kan? Lalu apa kata polisi? Tuh, kata polisi. Dibebaskan. Karena sudah tahu polisi ini siapa. Ya, baik. Inilah mereka, para penghina Islam itu tadi. Ya. Dan katanya mereka adalah nasionalis, tapi mereka diam saja. Mana buktinya? Ketika bendera merah putih yang kata mereka nasionalis, Panji, Indonesia, merah putih dibakar di Papua, mereka diam saja. Mereka diam saja. Katanya mereka akan mengejar siapapun yang melakukan tindakan radikalisme dan terorisme. Ini tindakan terorisme, tapi mereka biarkan. Lalu ketika kita curhat pada para ulama, kita curhat pada Menteri Agama, kita curhat pada Ketua MUI, apa jawaban mereka? Sama saja. Kenapa? Karena, sekali lagi, sistem perambal. Ini sistem. Ini pun sama. Ini menghinakan sekali. Ini penghinaan pada para ulama dan kaum muslimin. Yang mereka sebut terorisme pasti umat Islam. Dan mereka pun mengandeng ulama untuk melakukan hal ini. Baik, Bapak Ibu rahimati Allah. Semua ini merupakan makar di mana mereka akan melakukan terus menerus sampai kita hancur, sampai kita murtad tanpa kita sadari. Ya, na'udzubillah. Kalau kita diam saja ketika mereka menghina Islam, kita diam saja, kita tidak berbuat. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya. Kita akan dihancurkan karena murka dan azab Allah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, para Rabb Allah. Para ulama memberikan satu penjelasan kepada kita. Dan ini pernah kita bahas juga. Bahwa ketika Islam dihina, seseorang muslim itu diam saja, tidak bergerak. Maka dia dikatakan setan bisu. Ini pernyataan dari ulama salafus soleh. Ya, Syekh Abu Ali Ad-Dhaqaqah. Beliau mengatakan itu. Syekh Abu Ali Ad-Dhaqaqah mengatakan bahwa umat Islam yang diam saja ketika Islam dihina, ketika Islam diinjak-injak, ya. Pada saat itu tidak ada yang namanya netral. Tidak boleh. Yang ada adalah harusnya bergerak membela Islam ketika itu dihinakan. Maka ketika diam saja, maka dia kata diam saja umat Islam ketika Islam dihina, itu sama dengan setan bisu kata beliau. Banyak yang jumpai saat ini sebagian muslim bersikap yang katanya netral, tidak mau dipusing, tidak mau repot, dan menghilangkan aman tanpa sadar mencari muka di hadapan manusia. Akan tetapi ia justru berumumkan dari ini bohong berumahannya saat agamanya dihina, diinjak-injak, nantinya dilecehkan, air sucinya dicitakan, semuanya disikapi. Banyak khawatir dibilang fanatik, khawatir salah, dan sebagainya. Bahkan ada yang merasa bahwa Islam rahmatan lil alamin. Alasan-alasan yang dibawa dalam saksi dan ilusi, dan dalam situasi seperti ini, dalam Islam disebut setan bisu. Abu Ali Ad-Dhaqaq, rahimahullah, mengatakan, "Man sakata 'anil haqqi bahwa syaitan akhrasu, siapa yang diam saja tidak melihat kebenaran, maka dia adalah setan bisu." Tetapi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu abadi. Akankah kita hanya mengambil sikap netral? kita di akhirat kelak. Di akhirat manusia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan mukminu, golongan kafiru, dan golongan munafiru. Maka golongan kafir dan munafiru akan masuk ke neraka jahanam. Berangkat dari dasarnya dan tidak akan pernah dimaafkan. Dalam surat At-Taubah ayat 63 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annahu man yuhadillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha dzalika khizyul 'adzim. Tidakkah mereka orang-orang yang itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanam baginya. Yang kekal dalamnya itu adalah kehinaan yang besar. Maka akan di bagaimana kita, apakah kita hanya diam dan bersikap netral ketika agama kita dihina? Akankah kita merasa aman dengan memalingkan wajah kita dari yang Maha Kuasa? Akankah kita merasa nyaman hanya dengan menjadi setan Yusuf? Nah, tadi sudah jelas. Jadi hukum ketika kita menyaksikan ada kemungkaran di depan kita, Islam dihina dan kita diam saja, itu adalah setan bisu. Ya. Ini saya kira para ulama salafus saleh tidak perlu memperdebatkannya lagi. Ya, penuhnya yang dimati Allah, sekali lagi bahwa mereka musuh-musuh Islam tidak akan pernah diam. Mereka akan terus membuat kita marah, membuat kita sakit hati. Dan mereka sudah all out habis-habisan menghina Al-Quran dan sebagainya. Bahkan di Eropa sana, bukan di Eropa, di Amerika Latin, masih saya simpan di sini, ada dua wanita yang juga menjadi jelmaan setan, ya. Yang satu memegang Quran, yang satu memegang hadis Rasul, masih ingat? Ada shift tayangannya, tapi kalau saya tayangkan ini penuh dengan aurat ini, karena keduanya telanjang, berpakaian tapi telanjang. Dia memasukkan Quran, disimpan Quran di pantatnya, didudukin begini, kemudian disobek-sobek masukkan ke sini, dan disobek-sobek masukkan ke pantatnya, ke duburnya, lalu diinjak-injak. Nah, ini penghinaan dalam Islam. Demi Allah, ini akan terus dihina karena kita tidak punya pimpinan sentral. Sehingga izu Islam tidak bisa kita tegakkan. Selama kita tidak punya pimpinan sentral, maka solusinya adalah satu. Bersatu kita berjamaah dan angkat satu pimpinan yang akan kita taati karena Allah dan Rasulnya. Maka demikian dia yang akan memimpin untuk menegakkan izzah kita. Maka kita sekarang sedang akan menuju ke sana. Ini tidak lama lagi, para muslimin. Tidak dalam hitungan tahun dan tidak dalam hitungan bulan atau setengah tahun. Hanya dalam hitungan hari, kan? Nah, maka dari itu, wah, ini udah mulai panas nih. Saya berdiri, ya. Men, kok saya di pihak ahlat ini? Kan kesini, kan? Ya, para muslimin, nikmati Allah. Jadi yang kita butuhkan hari ini sebetulnya, ini mohon maaf para Allah, saya agak sedikit ini. Yang kita butuhkan hari ini adalah apa yang dulu dikeluarkan oleh para ulama kita. Saya rindu mendengar adanya hasil dari istimewa ulama. Sebagaimana istimewa ulama pertama. Kapan itu istimewa ulama pertama? Terkait dengan mengamankan NKRI. Ya. Saya menolak lupa, para sekalian. Ketika saya membaca satu fakta sejarah. Ketika Indonesia baru berumur 2 bulan, baru 2 bulan proklamasi dibacakan, nyaris kita tanpa pengakuan dari dunia. Eropa, Barat tidak mengakui kita. Tidak ada satupun negara Barat yang mengucapkan selamat kepada kita ketika kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Lagi-lagi, yang menolong dan mengakui eksistensi dan kemerdekaan kita adalah orang-orang Arab. Ya. Maka mereka yang kuar-kuar anti-Arab ini, mereka tidak punya malu. Kalau yang pertama kali kemerdekaan kita adalah orang Arab, kan? Bahkan proklamasi kemerdekaan negara kita dibacakan di rumah orang keturunan Arab. dan dia ulama dan pejuang Tenggara kita, betul? Ya, Farad Sa'id bin Martak, Jalan Pegangsaan Timur nomor 5. Itu di rumahnya, dan dana mereka dikeluarkan habis-habisan dari para cukong-cukong mereka. Itu aja orang yang tidak punya malu, wajar. Ya, karena dunia sudah ada menutupi hati mereka. Ya. Baru 2 bulan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Apa yang terjadi? Inggris datang ke Indonesia, diboncengi oleh Belanda. Saat itu Inggris datang dalam jumlah pasukan yang besar dan membawa persenjataan yang lengkap. Sampai-sampai ini membuat galau Presiden Soekarno dan Bung Hatta saat itu, Wakil Presiden. Ya. Kalau seandainya ini terjadi perang, maka kemerdekaan kita hanya berumur 2 bulan, Oktober tuh, akhir Oktober. Maka curhatlah kepada Jenderal Sudirman, Panglima TNI dan juga ulama. Gimana ini mas? Piye iki mas? Ya. Masa kemerdekaan kita cuma 2 bulan saja? Nah, apa jawaban dari Jenderal Sudirman? Nah, yang didatangin siapa? Ulama. Coba kirim utusan pada ulama. Tanyakan pada mereka 3 hal. Ya, 3 hal. Yang pertama, kata Jenderal Sudirman, apakah kita berjuang? Jika kita berjuang membela NKRI yang notabene bukan negara Islam, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, bisa dikatakan jihad fisabilillah? Ya. Apa? Itu yang pertama ya. Yang kedua? Apa yang kedua? Masih lupa apa sudah ingat? Wah, ini masih lupa ini. Ya. Yang kedua, dan mereka yang berjuang ketika membela NKRI ini mati di jalan dalam kemerdekaan, perang kemerdekaan tadi, apakah bisa dikatakan sebagai syahid fisabilillah? Dan yang ketiga, datangnya mereka itu karena adanya para pengkhianat yang membukakan pintu bagi mereka sehingga mereka bisa masuk kembali, yaitu kaum munafikin. Nah, bolehkah mereka dihukum mati karena mereka menimbulkan kerugian yang besar bagi bangsa ini? Ibadillah rumakumullah. Kira-kira situasi saat itu terasa tidak hari ini? Terasa betul kan? Terasa. Maka yang kita butuhkan sebetulnya ini hasil ijtima para ulama. Dan ini sebetulnya yang sudah difatwakan oleh ulama kita. Dengan gerakan nanti yang kita, kalau dulu namanya resolusi jihad, NU, sekarang namanya people power. Betul? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya. Maka dikirimkanlah utusan itu. Kepada siapa? Kepada ketua PBNU. Mustasyar NU. Siapa? Ayo. Bukan. Ya, yeah, bukan itu. Tapi siapa? Pendiri Nahdlatul Ulama yang dihina karena berjenggot. Nah, orang yang tadi kita sebut yang menghinanya. Menghina, bukan menghina jenggotnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi menghina syariat Islam kan? Menghina sunnah Rasulullah. Ya, makanya saya pelihara jenggotnya. Ya, tapi istri saya suka kok. Nah, disampaikan pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama untuk ijtima. Ijtima itu kan berkumpul. Tujuannya apa? Beristihad dengan ijma mereka. Ijma itu mengambil keputusan bersama para ulama, membulatkan keputusan netekan mereka. Maka dipanggillah semua ulama dari Jawa, Madura. Ya, se-Jawa dan Madura, termasuk dari Banten dan Cirebon. Kiai Buntet itu diundang. Dan setelah dilakukan berhari-hari musyawarah mengkaji kitab-kitab tafsir hadis, kitab fikih syariat siasah, fikih siasah, maka lahirlah 3 fatwa ulama yang kemudian dibingkai menjadi resolusi jihad NU. 1, berjuang membela NKRI dari penjajahan Inggris dan Belanda, ini adalah jihad fisabilillah. Yang kedua, mereka yang gugur dalam perang ini itu dikatakan mati syahid. Dan ketiga, hukuman bagi para pengkhianat adalah hukuman mati. Sekarang yang memegang kekuasaan tahu kalau mereka berkhianat, sadar nuraninya kalau mereka berkhianat pada bangsa ini. Betul tidak? Dan mereka sudah tahu hukuman resiko yang akan mereka terima adalah, maka daripada mereka mati, lebih baik mereka habis-habisan membela imperialisme baru. Betul? Cina. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi jangan takut penasaran. Allah tidak diam. Allah akan bergerak selama kita berjuang dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kondisi kita hari ini adalah kondisi yang dialami oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Mereka menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya yang rakus akan kekuasaan, yang menebar hoax di mana-mana dan melakukan kekejaman dengan membantai kaum muslimin, anak cucu mereka, Bani Israel. Tidak ada bedanya dengan zaman sekarang kan? Dan Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang dulu memberikan menolong Nabi Musa dengan memberikan mukjizat yang di luar akal sehat kita. Betul? Nah, maka kita undang itu semua, Bapak sekalian. Kita undang pertolongan Allah sebagaimana Allah menolong Nabi Musa. Ibarakallahu rahmakumullah. Ini pula yang dialami Rasulullah ketika perang Badar. Ada yang tahu? Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Dan perang Badar ini adalah perang yang disebut dengan decisive moment, perang yang sangat menentukan. Dan para sahabat, kapan itu dipastikan Islam tidak akan sampai ke Trans Studio Bandung. Jika Islam kalah saat itu, karena Rasulullah adalah pelaku-pelaku sejarah terakhir. Tapi qadar Allah memenangkan mereka kan, pada jumlah kaum muslimin sepertiganya. Sekarang semua infrastruktur, semua lembaga aparatur negara berpihak kepada tetangga sebelah. Betul tidak? Seolah-olah rakyat yang telah memilih pemimpinnya tidak punya aparatur itu. Mereka lupa kalau aparatur itu dilahirkan dari rakyat, betul? Ah, gampang lagi. Gampang tinggal membuat lagi aparatur negara nanti. Wis, tapi Ustaz sekarang mereka sedang sibuk untuk memindahkan ibu kota. Itu siasat mereka. Karena bagaimanapun mereka tidak mau dipimpin oleh. Nah, maka mereka ingin memecah Indonesia. Disintegrasi kan? Persis seperti India dan Pakistan. Oh, itu tidak bisa. NKRI yang kita bela dari Sabang sampai Merauke. Betul? Karena ini adalah warisan para leluhur kita, para ulama yang memerdekakan NKRI dengan kalimat-kalimat tauhid, betul? Yang mereka pertaruhkan akidah mereka, pertaruhkan darah mereka, pertaruhkan nyawa mereka demi membela NKRI ini. Karena mereka yakin kalau Indonesia inilah yang akan dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam di akhir zaman, betul? Maka kita tidak akan pernah kompromi ketika berbicara untuk NKRI dari Sabang sampai Merauke. Karena di negara inilah kita akan menegakkan kalimat tauhid, kita akan menegakkan Islam dengan semangat sebagaimana semangat para nabi dan rasul ketika membela kebenaran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Siap maju, para muslimin? 17 Ramadan, perang Badar dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Lupakah kita? Kalau 22 Mei bertepatan dengan 17 Ramadan. Betul? Betul tidak? Kita akan undang pertolongan Allah dengan tatang kita. Maka satukan barisan kita. Jangan takut siapapun yang kita hadapi. Karena Allah bersama kita. Betul? Maka pantaskan diri kita, layakkan diri kita untuk ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menolong Nabi Musa dan Bani Israel? Karena saat itu mereka layak ditolong. Iman mereka kuat. Kita pun hari ini sama. InsyaAllah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bismillah. Bulan di mana jarak antara kita dengan Allah dekat sekali. Ya. Bukankah Allah berkata, berfirman, terakhir para sekalian, Allah berfirman, setiap malam di bulan Ramadan Allah berfirman. Allah turun ke langit dunia. Yang zilallahu ila sama'id dunia. Wa yakulu salah semarat. Fi kuli yaumin wa lalati, fi kuli latin min syahri Ramadan. Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir dan berkata, hal min sa'idin ila sa'uti su'alahu. Tidak ada seorang pun dari hambaku yang meminta kepadaku, melainkan aku akan mengabulkan apa yang dia minta. Mintalah yang terbaik untuk bangsa kita, untuk masa depan anak cucu kita. Allah pasti mengabulkan. Yang kedua, wahal min mustaghfirin ila sa'aghfirullahu. Tidak ada seorang pun yang meminta ampun atas dosa-dosanya, melainkan aku akan mengampuni dosa-dosanya. Wahal min taibin ila sa'atubilai. Dan tidak ada seorang pun yang bertaubat padaku, melainkan aku akan menerima taubatnya. Ibarakallah. Jarak antara kita dengan Allah di bulan Ramadan ini sangat dekat. Yuk, kita ketuk pintu Allah dengan kesolehan dan ketakwaan kita. Kita undang mukjizat yang dulu pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa, pada Nabi Ibrahim, pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan dengan keyakinan kita, itu pasti terjadi. Betul? Yakin? Allahu Akbar! Maka siapkan yang terbaik. Para mas kalian, nanti kita bisa ngobrol dari beberapa fatwa ulama yang sudah istimewa kemarin, dan saya sudah memegangnya. Di antaranya ada satu trik yang harus kita lakukan. Dan ini tidak bisa saya sampaikan menggunakan mic ini. Tapi kita menggunakan face to face ya, para muslimin. Saya akan sampaikan. Dan ini demi Allah yang dilakukan oleh muslim Palestina. Sepakat saya melakukannya. Karena ini yang dilakukan oleh muslim Palestina. Biarkan senjata TNI dipindahkan ke Polri. Betul? Biarkan mereka membeli, memborong 5.000 pucuk senjata yang bisa menembus tank baja. tapi mereka tidak bisa menembus iman kita, betul? Allahu Akbar. Wah, subhanallah, menarik ini. Baik, nanti saya sampaikan insyaallah face to face, orang-orang kalau pernah boleh mau, ya, dan saya yakin Intel pun ada di sini. Ya, pada Intel nanti saya ada kata-kata khusus.